Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada kesempatan yang singkat di sore hari ini, kita bermajlis dengan ikhwanuna as-salafiyun dari Singapura dan Malaysia. Sebuah kegembiraan bagi salafiyin dari hamba-hamba Allah yang saling mencinta di atas syariatnya, saling mencinta di atas sunnah nabinya. Sebuah kegembiraan ketika berkumpul, berjumpa, melepaskan rindu satu dengan yang lainnya. Semoga kegembiraan kita saat berjumpa seperti ini merupakan miniatur, merupakan gambaran kecil atau mukaddimah kegembiraan kita ketika berjumpa di jannah Allah Subhanahu wa taala. Semoga demikian. Dengan kita semua menyadari banyaknya dosa, banyaknya kekurangan, kesalahan pada kita masing-masing, di kesempatan sore hari ini, yang pertama ingin anda sampaikan adalah kepada salafiyun, terkhusus salafiyun Indonesia, Malaysia dan Singapura, kita merasa satu saudara. Problem dan tantangan kita di masing-masing daerah ini sama. Di tengah banyaknya kemungkaran di masing-masing negeri kita, kemungkaran maasi, kemungkaran syahwat, ataupun kemungkaran syubhat, bersama itu Allah Subhanahu wa taala memilih kita dengan takdirnya yang maha adil, dengan ilmunya yang maha luas sebelum segala sesuatu terjadi, memilih kita untuk menjadi salafiyun, menjadi orang-orang yang cinta kepada sunnah nabi, cinta kepada manhaj para sahabat nabi dalam memahami dan mengamalkan Islam. Ditanamkan di hati kita untuk senang mencontoh dan meneladani para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Tidak ada satu organisasi yang menyatukan kita. Tidak ada satu amir, pemimpin yang memimpin kita. Tapi kita berkumpul, berjumpa karena Al-Quran, karena sunnah, karena salafiyah. Semoga kondisi kita ini termasuk apa yang Allah sebutkan atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan dalam hadisnya tentang sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhillu. 7 jenis manusia, 7 golongan manusia yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan yang teduh, di mana di hari itu tidak ada lagi naungan dan teduh kecuali datangnya dari Allah saja. Disebutkan di antara 7 golongan tersebut adalah rajulani yatahabban fillah, 2 orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, istama'a alaihi wa tafarraqa, berkumpul bersatu karena Allah, karena syariatnya, karena tauhidnya, karena Islamnya. Dan apabila terpisah, harus berpisah pun perpisahan itu karena Allah, karena agama menyarankan demikian, karena dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah mengharuskan demikian, bukan karena ketersinggungan pribadi kita berpisah, bukan karena ada materi duniawi kita yang dirugikan, syarikah kita atau usaha kita yang dirugikan, uang kita yang dirugikan, kemudian kita berpisah. atau harta waris yang diperebutkan sehingga kita bermusuhan. Tidak. Tidak karena itu. Tetapi karena memang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah mengharuskan demikian. Ini yang namanya Al-Hubbu Fillah Wal-Bughdu Fillah. Cinta karena di jalan agama Allah, bukan sesuatu yang lainnya. Dan saling membenci pun karena di jalan agama Allah. Ayuhal ikhwah, kondisi ini patut dan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini wajib kita menjaganya. Al-muhafadzatu 'ala an-ni'am wajibatun 'ala kulli man an'ama Allahu 'alaihi. Menjaga nikmat yang Allah karuniakan merupakan suatu amalan wajib terhadap setiap hamba yang Allah berikan nikmat kepadanya. Amalan wajib karena Allah memerintahkan usykuru rabbakum. Dalam ayat lain menyatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingat baik-baik berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat terbesar adalah nikmat sunnah wa tauhid salafiyah. Antum masih ingat bagaimana manusia, segolongan manusia bergelimangan dengan berbagai akaid, akidah-akidah yang membuat Allah murka. Di antara orang yang mengaku sebagai muslim, ada yang mengolok-ngolok dan menghina Al-Quran. Ada yang mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Di antara orang yang mengklaim dirinya sebagai muslim, ada yang mentertawakan sunnah Nabi SAW, mempermainkan sunnahnya. Dan di antara manusia, di antara yang mengklaim sebagai muslim, ada yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dan sekutu di dalam peribadatan, sehingga dia berdoa, beristighatsah, beristianah kepada selain Allah, kepada jin, kepada arwah, kepada pohon, kepada benda. Di antara yang mengaku muslim, ada di antara mereka yang menghinakan sahabat Nabi, menjadikan makhluk sebagai saingan Allah dalam peribadatan. Di antara mereka ada yang mudah mengkafirkan muslimin, menentang pemerintahnya, melakukan tindakan-tindakan haram, pembunuhan-pembunuhan yang haram untuk dilakukan, terjadi di tengah-tengah muslimin. Alhamdulillah, sampai hari ini masih Allah tanamkan dalam hati kita rasa cinta kepada Al-Quran, hormat dan memuliakan ayat-ayat Al-Quran. Menghormati ayat-ayat Al-Quran tidak hanya dengan kita menciumnya. Mencium Al-Quran, tidak, bukan demikian maksudnya. Menghormati Al-Quran dengan cara ketika mendengar syariat di dalam Al-Quran, diamalkan. Ketika mendengar larangan di dalam Al-Quran, dia tinggalkan. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, menjaga nikmat ini dengan cara sering mengingatnya. Sering disebut-sebut nikmat ini agar kita tidak lupa, agar kita tidak lalai. Kedua, dengan cara mengamalkan nikmat-nikmat tersebut dalam kehidupan kita. Yang ketiga, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak kita rujuk kepada Allah dan bertaubat. Allah menyatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab baghtatan thumma la wa antum la tashurun. Inabahlah kalian kepada Allah dan berserah dirilah kalian kepada Allah. Inabah itu mengandung makna taubat, rujuk dari segala dosa, dan beristislam, berserah diri kepada syariat Allah, kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi-Nya, kepada akidah sahih, kepada iman yang sahih. Pada ayat yang sebelumnya Allah menyatakan Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Wahai sekalian hamba-hambaku, katakan wahai Muhammad, sampaikan bahwasanya Allah berkata, memanggil wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan dosa-dosa, La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah yang maha luas. Jangan berputus asa. Nah, sesungguhnya Allah itu maha mengampuni semua dosa, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa itu, Allah itu Al-Ghafur Ar-Rahim, memanggil kita. Kata para anbiya kepada kaumnya, Nabi Allah Hud alaihissalam, ya kaum istaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Minta ampun kalian dari dosa-dosa kalian. Apa yang akan didapat ketika seorang beristighfar? Dalam ayat yang sama ini Allah menyatakan, wa yazidkum quwatan ila quwatikum. Allah akan menambah kekuatan yang sudah kalian miliki selama ini dengan kekuatan baru. Kekuatan imannya ditambah oleh Allah dengan sebab istighfar. Kekuatan manhajnya Allah kuatkan lagi. Sebelumnya sudah kuat, diperkuat oleh Allah. Kekuatan manhajnya, kesabarannya, keikhlasannya, dan kekuatan fisik kaum muslimin kita semuanya. Dengan sebab apa? Al-istighfar. Beristighfar kepada Allah SWT. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum. Istighfar merupakan salah satu sebab terbesar dalam menjaga nikmat. Perbanyaklah oleh kita masing-masing ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Qala as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid yaqul Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah. Dahulu kami di masa Rasul menghitung dalam satu majlis, duduk Nabi berbincang dengan sahabatnya dalam sekali majlis, bukan sehari, satu kali majlis mengucapkan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Ibnu Umar bisa menghitung, berarti terlihat. Karena dihitung. Nanti berbincang lagi. Sampai menyebutkan angka 100. Berarti sahabat serius melihat Nabi, mengikuti gerak-gerik lisannya. Diikuti oleh sahabat. Dalam satu kali majlis. Maka kita, ayuhal ikhwah, aula wa aula, lebih pantas untuk memperbanyak istighfar dengan berbagai lafaz, dengan berbagai redaksi yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dengan istighfar Allah jaga iman kita. Maka kepada ikhwan as-salafiyun, sungguh nikmat itu akan pergi dari kita kalau kita berdosa. Nikmat itu tidak betah berada di kita. Nikmat itu merasa resah ada di tengah orang-orang yang berdosa. Dia akan pergi. Dia akan menjauh dari kita. Dia akan lari atas perintah Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Pasti Allah akan menambah kalau kita bersyukur. Di antara bentuk syukur adalah kita memperbanyak istighfar dengan lisan yang Allah berikan kepada kita ini. Ikhwani fiddin, kemudian dalam waktu yang sangat singkat ini, ana mengingatkan diri ana dan antum semuanya. Jaga baik-baik al-ukhuwah di antara antum. Segala sebab yang dapat mempertahankan ukhuwah dalam bentuk al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, hifdzul lisan, menjaga lisan dari berucap tanpa ilmu, menjaga lisan dari berucap tidak sesuai dengan adab-adab syar'i, bagian daripada upaya menjaga ukhuwah. Husnul dhan antar antum, ketika muncul sesuatu, ada sikap yang kurang nyaman dilihat, ada ucapan yang kurang enak didengar, cepat hadapi dengan husnul dhan. Jangan terburu menilai, jangan terburu memvonis, sabar, cari jalan keluarnya. Ketiga, banyaklah di antara antum kontak, telepon, WA atau WhatsApp, atau berkunjung satu sama lain, antum di Singapura, antum di Malaysia, berkunjung satu dengan lainnya. Nah, berjumpa, demikian para muhaddithin dahulu, muhaddithin di masa penuh dengan para muhaddith, tapi satu dengan lain saling kontak, saling mengirim surat. Fulan berada di Baghdad, mendengar kawannya akan berangkat ke Mekah, menulis surat kepada kawan-kawan yang pernah berjumpa di Mekah, menulis surat. Fulan yang ada di negeri Kufah atau yang ada di negeri Yaman, mendengar saudaranya akan berangkat umroh atau haji, atau akan berangkat mencari hadis sampai ke Mesir misalkan, menulis surat salam buat kawannya yang di sana. Apalagi kita di zaman seperti ini, betapa mudahnya dan murah biayanya. Maka jaga ukhuwah itu antara lain dengan sering berkontak, berhubungan antar antum. Istri-istri antum ajak berjumpa, kunjung ke sana, sempatkan ziarah. Bukankah antum tahu bahwa ziarah fillah walillah bagian daripada ibadah yang mulia? Bahwa antum bisa naik motor, antum bisa naik kereta, naik mobil, berkunjung, itu amalan yang sangat besar. Bawa anak-anak antum makan bersama, berjumpa. Ayo kita diundang, antum dari Singapura, kita jumpa di Malaysia di rumah fulan. Nah, atau sebaliknya, kita berjumpa makan, sekedar makan anak istri kita, ya, kemudian berpisah. Dan masih ada lagi sebab-sebab yang dengannya ukhuwah itu bisa terjaga. Dan di waktu yang sama ada sebab-sebab yang bisa mengganggu ukhuwah. Sebaliknya dari yang tadi, lawan daripada yang tadi. Ikhwan fi din, azanillahu wa iyyakum. Tak cukup waktu untuk berbincang lebih lama lagi. Namun semoga yang sedikit ini Allah jadikan bermanfaat untuk ana dan antum semuanya. Wa ana uhibbukum fillah. Ana uhibbukum fillah. Barakallahu fikum. Semoga Allah satukan kita semuanya di jannahnya nanti, sebagaimana Allah persatukan kita di dunia ini di atas Al-Quran wa Sunnah. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.